Selamat malam jemaat sekalian. Mari kita membaca Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Ini berhubungan dengan kirim terang juga ini. Injil Matius pasal 25, kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap setia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab hal akan hari maupun akan saatnya." Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk catatan firman-Mu, pengajaran-Mu yang Kau sampaikan dengan cara perumpamaan. Walau kadang menyulitkan kami untuk memahaminya, tapi kami mencoba untuk memahaminya karena kami tahu di dalamnya pasti ada banyak nasihat, ada banyak sindiran, ada banyak dorongan untuk kami semua. Pimpin kami agar kami dapat memahami firman-Mu makin hari makin baik dan makin bertambah. Kami berdoa mohon Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang barusan kita baca, ini adalah pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Masih dalam sebuah rangkaian tentang di sini disebut hal kerajaan sorga. Ada banyak perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Habis ini kita pernah bahas tentang talenta yang di sebelahnya. Hal kerajaan sorga itu talenta. Nah ini hal kerajaan sorga. Di dalam Injil Matius pasal 13 dijelaskan hal kerajaan sorga itu maksudnya rahasia kerajaan sorga. Sebenarnya ini mengenai jemaat lokal. Kalau rahasia kerajaan sorga, ini bukan di sorga sendiri, tetapi masih kondisinya di bumi. Nah, melalui cerita yang barusan kita baca ini, sesungguhnya Tuhan mau mengajarkan apa tentang hal kerajaan sorga. Berturut-turut di pasal 25 ini, sebenarnya pengajarannya adalah mengenai kedatangannya kedua kali, dan akan yang pasal 25 ini ayat 1 sampai 13, mengenai bagaimana kesiapsediaan anak-anak Tuhan di dalam menantikan kedatangannya. Sedangkan yang dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 itu mengenai talenta, adalah bagaimana anak-anak Tuhan mempertanggungjawabkan kasih karunia demi kasih karunia yang kita terima itu. Sepanjang kita ditinggalkan oleh Tuhan dan Dia akan datang kembali. Nah, di pasal 25 ini Tuhan mengumpamakan di dalam menantikan kedatangannya untuk menjemput mempelai wanita masuk ke dalam pesta. Kita tahu bahwa pesta mempelai anak domba itu adalah sesaat setelah pengangkatan. Itu pesta anak domba. Pesta mempelai di situ. Nah, lalu di sini apa hakikatnya? Ini ada 10 gadis katanya, 5 yang pinter, 5 yang bodoh, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Tuhan sangat ingin kita menanti-nantikan kedatangannya. Dan dengan menanti-nantikan kedatangannya amat sangat, itu pasti akan membuat hidup kekristenan kita lebih bergairah. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan kamu. Kalau seseorang sudah sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh sudah lahir baru, Anda pasti sangat rindu Tuhan datang. Dan terlebih lagi, dengar baik-baik, terlebih lagi kalau Anda sudah banyak berkorban, Anda sudah banyak melayani, Anda sudah banyak melakukan pekerjaan untuk Tuhan, pasti Anda akan lebih rindu lagi Dia cepat datang. Pasti. Sebaliknya, orang yang tidak dilahirkan kembali, mustahil dia akan merindukan kedatangan Tuhan. Itu tidak mungkin. Dipikirkan saja tidak pernah. Tentu. Dan mereka yang tidak terlibat dalam pelayanan, tidak berkorban untuk Tuhan, apakah mereka akan sangat-sangat rindu Tuhan datang? Rasanya tidak. Mengapa? Ya karena kalau seorang sudah dilahirkan kembali, katakanlah, cepat lambatnya Tuhan datang, apa urusannya dengan dia? Malah makin lambat makin bagus. Karena apa? Ya sepertinya kalau kurang siap, bagaimana mesti cepat dia datang? Orang yang sangat rindu Tuhan datang secepatnya adalah orang yang semakin siap akan hal itu. Nah, itulah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jemaat Grafe disampaikan firman Tuhan selalu yang bersifat memurnikan Anda, yang sifatnya adalah membuat Anda menjadi orang Kristen yang penuh gairah, mengajak Anda untuk sama-sama melayani Tuhan dengan semangat, dengan sungguh hati, dengan serius, berkorban dalam segala hal. Supaya apa? Ya supaya kerinduanmu akan kedatangan Tuhan sungguh-sungguh, bukan yang dibuat-buat, tetapi betul-betul ada satu kerinduan yang amat sangat yang dari dalam hati kita. Mengapa? Karena ada kesiapan yang sudah matang. Artinya, saya sudah siap dan amat siap. Mau datang tahun depankah? Baik. Bulan depan lebih baik. Minggu depan lebih baik lagi. Dan besok akan lebih baik lagi. Itulah hakikat dari orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini Tuhan mau 10 gadis ya sama-sama tahu Tuhan mau datang. Sama-sama tahu. sama-sama tahu akan ada pesta. Akan ada pesta anak domba, pesta mempelai. Tetapi di sini dikatakan mereka 10 itu ada 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Nah, di sini mengenai pelita. Pelita ini apa sebenarnya? Sepanjang masa, bahkan dari perjanjian lama, pelita selalu mensimbolkan pemancaran cahaya. Pemancaran cahaya. Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Jadi kita terang dunia. Kamulah pelita. Jadi kita ini pelita. Artinya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya tiap-tiap orang Kristen, siapapun yang berani menyebut dirinya Kristen, dia harus memancarkan cahaya. Ini tanggung jawab dari sebuah pelita. Namanya pelita, dia harus bercahaya. Kalau tidak bercahaya, itu mungkin bukan pelita. Itu gentong, misalnya. Itu tempayan, ya bukan pelita. Ya, kalau tempayan tidak mengeluarkan sinar, ya memang hakikatnya dia tempayan, gitu. Jadi bukan pelita. Tapi kalau dia pelita, pelita hakikatnya itu memancarkan sinar, gitu. Bisa juga sih dalam keadaan darurat pelita dipakai ketok kepala orang gitu. Tetapi itu bukan fungsi utamanya. Fungsi utama dari pelita itu adalah untuk bersinar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan sangat berharap pada anak-anaknya untuk bersinar, sepanjang masa, bahkan sebenarnya semakin menjelang kedatangannya, Tuhan mengharapkan pelita kita semakin terang benderang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengharapkan kita supaya ketika dunia makin kacau, ketika kekristenan makin kacau, ketika gereja makin banyak, tetapi pengajarannya makin kacau, kalau engkau berani berkata bahwa engkau tahu kebenaran, kalau kita berani berkata bahwa kita ada di dalam kebenaran, bahwa doktrin kita sangat alkitabiah, maka Tuhan mau di saat-saat seperti ini, ketika dunia semakin gelap, justru di saat seperti ini, pelita kita semakin bermanfaat dengan baik. Justru kehadiran kita adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan oleh dunia ini. Oleh sanak familimu, oleh orang-orang yang kamu kenal, teman dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu seberapa gelap di Papua, tapi kelihatannya sangat gelap. Dan seberapa gelap di Nias, tapi kelihatannya sangat gelap. Saya berkata bahwa Indonesia Timur, khususnya bagian timur ini, dunia bagian timur, dunia bagian timur sudah cukup lama terperangkap dalam jerat iblis, bangsa-bangsa di timur ini. Sehingga penyembahan iblis, pemujaan dan kerjasama, dan segala model ikat-mengikat bersamaan dengan iblis itu menyolok, bukan lagi ada, menyolok, sangat menyolok. Saudara, Indonesia tidak terlepas dari semua hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu kita lihat suku-suku di Indonesia bahkan yang justru banyak gereja di situ, kantong-kantong Kristen masih penuh dengan pameran, dengan atraksi-atraksi, dengan aktivitas budaya yang ada unsur-unsur iblis di dalamnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita, orang timur sebenarnya, kita yang sudah Tuhan lepaskan, yang Tuhan merdekakan dan sudah menjadi pelitanya, kita bisa memancarkan terang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, dengar baik-baik. Kalau orang Toraja tidak beban terhadap orang Toraja, kalau orang Nias tidak ada beban memberitakan Injil untuk orang Nias, kalau orang Papua tidak ada beban untuk memberitakan Injil kepada orang Papua, bolehkah kita salahkan orang kulit putih? Bolehkah? Oh no. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oke, mereka duluan sudah mengenal Injil, dan sebenarnya Injil telah sempat tersebar. Amerika sudah eksis sejak abad yang ke-18, sekarang abad ke-21, 300-an tahun, 200 lebih tahun, hampir 300-an tahun Amerika eksis, dan negara ini sudah Tuhan pakai menjadi negara pengirim misioneri terbanyak ke seluruh muka bumi. Nah, sekarang Injil boleh dikatakan sudah sampai ke setiap negara, walaupun di negara itu belum sampai kepada pelosok-pelosoknya. Singkat cerita, Injil sudah didengar oleh Anda. Nah, lalu kalau tanggung jawab pemberitaan Injil di Indonesia, kira-kira kan, tanggung jawab pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran, pendirian gereja-gereja yang benar dan yang Alkitabiah di Indonesia, bukan tanggung jawab orang-orang Indonesia yang sudah mengerti Injil. Kita masih mau serahkan tanggung jawab kepada orang Amerika, orang bule. Wah, Tuhan bakalan marah sama kita. Tuhan marah sama kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengharapkan kita seperti pelita. Ada 10 gadis dengan pelitanya. Nah, kemudian makna apa lagi dari perumpamaan ini? Di sini dikatakan bahwa 5-nya itu bodoh, 5-nya itu pintar. Tahukah Anda, ada sekitar 80 kali kata bodoh dipakai di dalam Alkitab. Bodoh. Tuhan paling tidak mau kita bodoh. Tuhan mau kita itu pinter. Amin, saudara sekalian. Gimana? Lebih senang jadi orang bodoh atau lebih senang jadi orang pinter? Ya, saudara, di sini katanya 5-nya bodoh, 5-nya pintar. Nah, lalu yang 5 yang bodoh itu cuman bawa pelita, enggak mau minyak. Sementara yang 5 yang pintar itu bawa pelita plus minyak. Ah, gitu. Banyak teolog mulai menafsir-nafsirkan. Apa sih yang dimaksudkan dengan minyak? Minyak, saudara, ada yang menafsirkan itu Roh Kudus. Nggak cocok kalau Roh Kudus itu bisa dibeli, betul nggak? Bagaimana boleh pergi ke warung beli Roh Kudus? Beli Roh Kudus, Wah. Simon si tukang sihir pernah coba-coba mau beli sama Paul Petrus itu. Coba-coba dia. Hampir dia dikutuk sama Petrus mendahului ini apa si Ananias. Ananias duluan ya. Ya hampir mengikut Ananias hampir gitu. Nah, apa yang bisa dibeli ini? Saudara, terpaksa kita harus membuka Amsal 23 ayat 23. Coba. Amsal 23 ayat 23. Gampang hafalnya. 23:23. Amsal 23:23. Sudah dapat kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Beli kebenaran. Apa kebenaran bisa dibeli? Hah? Disuruh beli kebenaran. Didikan bisa dibeli gak nih? Kita dari yang paling ujungnya. Hikmat dan didikan. Didikan bisa dibeli? Bisa pakai biaya? Yang paling murah aja GEC misalnya. Paling murah. Wih, makin hari didikan itu makin mahal, makin mahal. Uang pendaftaran TK saja 5 juta, TK, masuk TK, playgroup, bayangkan. Padahal cuma main-main itu, main-main. Apalagi yang masuk universitas, wah. Itu sudah puluh-puluh-puluh juta. Makin mahal. Mahal sekali. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Juga hikmat dan didikan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Begini. Ada orang Kristen yang seperti gadis bodoh ini mungkin. Mereka menyadari mereka adalah orang Kristen. Ibarat sebuah pelita, tetapi tanpa minyak, kosong. Pernahkah Anda melihat orang Kristen yang kepalanya kosong? Ya. Kalau di sini ada sumbunya gitu, kalau pelita sumbunya di sini gitu ya, kepalanya kosong, nggak ada isi. Ditanya ini nggak tahu, ditanya itu tidak tahu. Kitab Perjanjian Baru ada berapa kitab? Seluruhnya. Ya ampun, tidak tahu jadi orang Kristen, Anda bisa bayangkan. Masuk gits lagi. Waduh, kita bilang bagaimana ini? Ini kelewatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen banyak. Banyak sekali. Yang tidak punya pengetahuan yang ini, yang dasar-dasar. Oleh sebab itu Paulus tulis katanya apa? Sudahlah, beranjak ke hal yang lebih dewasa. Itu simple, dasar-dasar. Mengenai baptisan segala macam, Paulus menganggap itu adalah apa? Itu dasar, itu fondasi, itu terlalu sepele, itu basic. Orang bicara doktrin yang lebih tinggi dari itu lagi, dia bicara bolak-balik. Baptisan, saya ketemu banyak orang, baru seminar ini katanya, ada satu itu. Dokter Liao bilang, apa orang dari yang dibaptis percik, perlu dibaptis ulang nggak kalau masuk di grafe ini, mau jadi jemaat grafe? Perlu dibaptis, tapi kan mereka pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagaimana? Bolak-balik di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seperti gadis dengan pelitanya tanpa minyaknya. Jadi pelitanya itu hanyalah sebuah hiasan, hiasan aja. Ini orang Kristen hiasan, gayanya boleh, gayanya, tapi nggak ngerti apa-apa. Ditanya sedikit saja hal yang sangat simpel, dia sudah tidak tahu. Kristen tanpa pengertian. Namanya Kristen, tapi tanpa pengertian. Sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 10. Aku dapat bersaksi tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Luar biasa. Ikut besuk, ikut paduan suara, ikut semua ikut. Ya. Besuk, ya. Ibu-ibunya besuk sampai enggak masak untuk suaminya. Orang doa siang hari aja sudah hebat, sudah rajin. Dia doa tengah malam. Semalam suntuk, bayangkan. Walaupun besoknya terkantuk-kantuk. Ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini. Jadi Kristen hiasan. Jadi Kristen hiasan. Tanpa pengertian. Bagaimana Kristen yang demikian bisa bersaksi untuk umat agama lain? Betul enggak? Bagaimana mungkin? Ini zaman komputer loh. Ini zaman komputer. 30-40 tahun yang lalu saya dengar kesaksian misi-misi pergi, mereka jadi misi pionir gitu. Yang mereka datangin tuh banyak itu adalah suku-suku bangsa yang masih telanjang dan setengah telanjang, yang nggak tahu baca tulis. Sehingga kita baca kok gampang sekali. Masuk satu kampung dulu di Kalimantan Barat, nggak usah nginjil yang lain-lain, cukup nginjil kepala kampungnya aja. 50 tahun yang lalu betang panjang, betang. Saya pernah pergi ke betang, tidur sana. Satu betang panjang itu ya, kira-kira bisa 3 kali dari panjang gedung ini. 3 kali. Yang tinggal bisa 50 sampai 75 keluarga. Satu kepala kampung. Kalau nginjil datang, enggak usah nginjil yang semua yang lain, cuman nginjil kepala kampungnya aja. Kepala kampungnya bilang, "Ya, oke, saya jadi Kristen. Baptis di mana?" "Oh, ada sungai enggak jauh dari situ." Satu kampung, ya. Berapa ratus orang serentak dibaptis. Wah, hebat sekali. Itu 50 tahun yang lalu. Sekarang, sekarang ini zaman komputer. Jangan pikir di Kalimantan di sana orang masih tinggal di Betang, di Papua. Sekarang di sana sudah punya handphone semua. Oh ya, punya handphone semuanya. Wah, saya bilang. Ini saya baru pergi ke ini Nangapino. Saya sama Simo pergi ke daerah satu tempat namanya Penai, ya. Penai itu dijemput pakai speedboat, ya. Mobil nggak bisa sampai ke situ, ya. Dijemput pakai speedboat. Saya masuk, ya. Masih family sangat jauh, katanya dia kenal saya, jadi saya pergi lihat rumahnya bagus, semen besar, persis di ruang tamunya kursi persis begini, persis dengan warnanya juga hitam gitu, persis ini gitu. Saya tanya beli di mana? Di Ice Hardware Arta Gading. Wah, nyampe ke sini dia bawa pulang nih kursi sampai ke sana. Wah, hebat juga saya. Dan saya lihat dia punya televisi apa atau enggak, flat slim punya, tipis. Wah, hebat-hebatnya. Makanya ini zaman apa, saudara? Ini zaman apa? Justru semakin akhir zaman, teknologi maju dan lain sebagainya, orang Kristen dituntut untuk kalau mau bersaksi, you mesti punya isi. Perlu punya isi. Sudah enggak bisa jalan dengan hanya bilang, Pak Yesus Juru Selamat, kita percaya sama dia ya. Oh ya ya ya. Mau dibaptis di mana? Oh ya sini aja. Enggak sesederhana itu lagi, saudara. Tidak sesederhana itu. Sekarang diajak berdebat dulu kamu. Tahun 65, 60, 68. Kalimantan Barat itu sebenarnya ada satu orang, ada satu orang ini orang Kristen di, sebenarnya dia belum Kristen benar nih. Saya pergi ke Singkawang. Pak Hasan pesankan hotel di sana, jadi kami tinggal di hotel. Si Aji kasih tahu saya, Pak, ada satu pasang suami istri kepingin ketemu Bapak, ngobrol bisa nggak? Oh ya, biar datang. Ayah datang malam-malam. Padahal saya sudah ngantuk sekali. Tapi karena dia datang, saya melek-melekin juga mata saya ya. Terima di kamar. Satu yang sangat terkesan kepada saya sampai sekarang saya masih ingat, tahu nggak dibilang apa? Dia bilang, Pak Suhento, walaupun saya ya dibilang jadi Kristen ya simpatisan, dia bilang. Tapi saya bilang, dia bilang, kalau saya menilai, dia bilang, sebenarnya orang Kristen itu kehilangan peluang yang sangat besar. Dia bilang, ya peluang apa? Saya tanya. Dia bilang tahun 68, 67, 68, habis G30S, dia bilang ya. Kalau saat itu, dia bilang ya, itu pendeta-pendeta betul-betul itu, ini katanya bekerja dengan baik, semua orang Tionghoa di Kalimantan Barat pasti jadi Kristen. Saya renung-renung. Habis dia pulang, benar sebenarnya. Anda ingat peristiwa tahun 65 kan? G30S selesai. Semua orang yang tidak punya agama dituduh komunis gitu. Ya. Dan waktu itu Soeharto main seenak-enaknya aja. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat sampai ijazahnya yang tulisan Tionghoa aja dibakar. Betul enggak Pak Sal? Ya. Dibakar. Takut dituduh komunis. Buku-buku bagus-bagus dibakar habis semuanya. Semuanya kepingin masuk agama. Kalau tidak ada agama dibilang komunis nanti. Sayang sekali gereja waktu itu tidak bekerja dengan baik. Gampang waktu itu, sebenarnya gampang. Jadi pengkhotbah yang enggak pinter-pinter juga udah gayanya, wah ya, disanjung sekali. Kenapa? Ya karena sebenarnya mereka memang oleh situasi dan lain sebagainya itu sudah siap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu zaman itu hamba-hamba Tuhan merasa gak perlu sekolah tinggi-tinggi amat, asal kira-kira bisa baca-baca Alkitab, ngoce-ngoce jadi gitu. Saudara, tidak untuk zaman sekarang. Nggak kena lagi zaman sekarang. Sekarang dia mau ajak kamu soal jawab. Dan mulai ngomong sana ngomong sini, mulai pakai logika sana sini gitu. Nah itulah sebabnya, dengar baik-baik, orang Kristen akhir zaman dituntut bukan yang kosong kotak gitu, tapi yang betul-betul ada isi. Baru bisa bersaksi bagi dunia ini, baru bisa. Jadi harus ada isi di sini. Maka itu zaman sekarang sebenarnya orang Kristen itu harus giat, harus belajar. Tadi saya pergi ke tempat mama saya di Taman Yur, ngobrol-ngobrol. Tahu nggak? Mama saya bilang apa? Tidak gampang jadi hamba Tuhan di kalangan kita, maksudnya GBIA. Saya senyum-senyum lihat mama saya, dia pikirannya apa? Dia bilang, karena setiap selesai kebaktian pakai tanya jawab, karena itu susah, tidak semua orang bisa jawab. Saya bilang benar, benar. Dia bilang inilah yang mungkin mahasiswa kamu tamat itu pada takut. Dia bilang. Benar nggak? Ya, benar. Saya bilang benar sekali, ya, benar sekali. Kenapa? Cobalah. Ya, no. Saya kasih umpama aja sekarang. Siapa misalnya? Yang paling depan Yos misalnya gitu, ya kan? Paling depan sih. Ya. Yos, nih selesai nih. Ya. STH dikirim pulang ke Toraja sana itu. Baru nyampe seminggu, ya kan? Sanak family semua sudah tahu. Oh, Yos pulang, Yos gitu kan. Mulai datang. Segala macam. Mulai tanya. Bikin kebaktian. Tanya jawab. Anda tahu enggak? Bagian paling sulit dari seminar itu adalah bagian tanya jawab. Pak Hasan aja yang jadi wali kota, setelah berkali-kali dia ikut saya seminar, dia bilang saya apa? Musi, dia bilang. Saya bisa kasih seminar, dia bilang, pakai bahan yang dikasihkan itu. Tapi kalau sampai tanya jawab, nanti musi yang maju, nah muncul. Yang ditakutkan itu bagian apa, tau gak? Tanya jawab di situ, karena kita tidak tahu apa yang dia mau tanya. Coba kalau dia tanya, ya, kamu blank gitu, nggak ada nyangkut sedikit pun misalnya nama yang dia singgung, kamu blank betul-betul kosong. Waduh, saya kasih tahu, ya. Minimum keluar keringat kalau nggak kencing. Ya. Betul nggak? Itu, nah, oleh sebab itu, dengar baik-baik, oleh sebab itu, bukan bawa pelita dan ada minyak, bahkan minyaknya mesti siap ekstra, gitu, minyaknya, siap ekstra, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat dan didikan. Usahakan. Nah, yang pintar ada persiapan. Ada persiapan. Sebenarnya perumpamaan ini kalau diubah sedikit begini, untuk tepat guna grafik ini ya. Karena katanya ada 10 gadis, 5 pintar, 5 bodoh. Ada 10 mahasiswa grafik gitu ah. Ya, boleh enggak cocok gitu ya? Hah? 5 pintar, 5 bodoh gitu. Boleh kan? Jadi 5 yang bodoh itu hang hing hong di sini. Ah, pokoknya tamat gitu ya kan. Sedangkan yang 5 yang pintar itu gimana? Wah, ini mesti serius nih ini. Nanti keluar ini bukan main-main ini. Ya. Di sana itu harimaunya banyak. Di luar ya. Kalau di sini Anda masih di dalam buayan induk semang. Orang saksi Yehova datang di luar, kalah debat, masih ntar kita bawa ke dalam aja. Kita bawa ke dalam, jadi masih ada pelindungnya gitu, masih ada pelindung. Tapi sekarang kalau kamu di daerah ya, harapannya satu-satunya adalah kamu gitu. Ini kamu nih harapan nih, harapan terakhir di situ. Ada gimana itu kira-kira ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau grogi itu kelihatan sekali. Kalau tidak tahu pun sebenarnya kelihatan sekali tidak tahu. Nah, jadi 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. 5 mahasiswa bodoh, 5 mahasiswa pintar. Bisa kita begitu kan? Ada jemaat grafe 5 bodoh, 5 pintar. Mungkin yang bodoh lebih banyak malah. Mengapa? Tahu gak? Kamu hitung aja berapa banyak anggota jemaat Grafe dan berapa banyak yang datang ke apa ikut sekolah minggu pagi, berapa persen? Ada 50%? Tidak. Kalau gitu perumpamannya mungkin 7 bodoh, 3 pintar gitu. Anda setuju itu? Atau mungkin persentasenya lebih dari itu lagi. Saudara. Nah, enggak ada persiapan. Ya, menyongsong hari yang dahsyat itu. Oleh sebab itu di sini tiba-tiba Tuhan datang. Tiba-tiba Tuhan datang. Oh, saudara. Dia kedapatan, dia sendiri tidak berpengertian. Kalau tidak berpengertian, kata Rasul Paulus itu apa? Hah? Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Tidak ngerti apa-apa. Ya. Iman yang benar itu pengertian. Tidak mengerti percaya apa malah. Tidak mengerti. Sehingga katanya enggak masuk. Di sini dia bilang enggak masuk loh. Yang lima enggak masuk. Degedor-gedor pintu. Apa jawab Tuhan? Apa katanya? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Kata ini ada juga di Injil Matius di pasal 7-nya. Ayat 22 katanya apa? Enyahlah kamu karena apa? Aku tidak mengenal kamu. Jadi jemaat Grafe, Mari menjelang Tuhan datang. Nomor satu, Anda harus mengerti Anda percaya apa. Orang yang sungguh-sungguh diselamatkan adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti. Sekurang-kurangnya mengerti apa? Sekurang-kurangnya. Ya. Mesti yang ngomong giliran sekarang. Sekurang-kurangnya. Ini tadi saya di tempat mama saya juga di Taman Nyur. Kakeknya Indri, pacarnya Neten, meninggal. Ya. Tadi pagi mendadak. Terus mama saya bilang, sayang sekali. Mestinya dia diberitakan Injil punya. Oh, saya bilang itu benar sekali. Itu sangat benar sekali. Terus mama saya ngomong gini lagi, nah, sebenarnya enggak usah panjang-panjang. Hanya cukup Yesus Juru Selamat, percaya enggak? Kalau dia bilang, percaya, sudahlah. Beres. Saya senyum-senyum. Saya sambil makan, tadi saya makan di sana. Saya sambil makan. Saya bilang, sebenarnya, sekurang-kurangnya, beberapa kalimat yang dia harus tahu punya. Yang nomor satu, saya bilang, kita orang berdosa, manusia berdosa. Okay. Satu kalimat pendek, kita berdosa, manusia berdosa, pendek nggak? Pendek. Kalimat kedua, orang berdosa nggak bisa masuk surga karena surga tempat yang maha kudus. Kalimat kedua, gampang kan? Kalimat ketiga, dosa itu hanya dapat diselesaikan dengan dihukumkan. Tidak ada dengan cara amal segala macam. Kalimat ketiga. Kalimat keempat. Ya. Karena manusia tidak bisa selesaikan dosanya, karena dosa harus dihukum, Yesus datang, dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan manusia berdosa dihukum. Kalimat 4. Kalimat 5. Bapak ngaku tidak sebagai orang berdosa dan mau tidak mengaminkan bahwa Yesus dihukumkan menggantikan Bapak. Mau atau tidak? Cuman 5 kalimat. Enggak sampai setengah jam kalau mau dihafal. Amin. Sebenarnya pelita kita menyala terus. Kita sendiri terselamatkan dan kita bisa menolong yang lain-lain juga. Amin. Coba kita berdoa. Kedatangan Tuhan sangat dekat. Bahkan saya sangat-sangat harap dia datang secepatnya. Tapi jemaat sekalian, sudahkah engkau siap? Adakah pelitamu menyala dan betul-betul ada minyak di dalamnya? Coba bertanyalah. Nomor satu, sudahkah engkau sendiri diselamatkan atau belum? Sudahkah engkau mengaminkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kemudian, adakah engkau memiliki pengertian supaya bisa menyinari yang lain-lain? Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Tolong kami agar di akhir zaman ini Tuhan, bukan hanya kami diselamatkan, tapi kami bermanfaat bagi orang lain, bersinar bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.